Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ayat ke-35. Masyaallah. Yursalu 'alaykuma shuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Subhanahu wa ta'ala masih menyebutkan tentang perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat. Di antaranya Allah berfirman, yursalu alaikum syuwabun min narin, telah dikirim atas kalian berdua syuwabun min narin, api yang murni, syuwabun min narin, wa nuhas, wa nuhasun, dan api yang bercampur dengan asap, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir ini. Fala tantasiran, maka kalian berdua tidak akan mendapatkan pertolongan dari manapun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat yang mana nikmat Rabb kalian berdua yang kalian dustakan. Nah, tafsirnya, ذَكَرَ ثُمَّ ذَكَرَ مَا أَعَدَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَوْقِفِ الْعَظِيمِ. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perkara yang disiapkan bagi mereka pada mauqif, pada tempat yang besar tersebut. Faqal yursalu alaikum ashwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tadi maknanya sudah kita dengarkan untuk ayat ini. Tafsirnya, kata beliau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, ay yursalu alaikuma lahabun safin minan nari, dikirim atas kalian berdua lahab. Nah, lahab yakni nyala api. Nah, ataukah bermakna lidah api. Safin yang murni berupa an-nar, yakni api yang murni tanpa ada campuran asapnya, nyala api, jilatan api. Nah, jadi api yang bergoyang-goyang, api yang menyambar, murni tanpa ada asapnya. Demikian pula pada tempat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan wa nuhasun wa huwa al-lahab, yaitu nyala api, lidah api, alladhi qad khalatahu ad-dukhan, nyala api yang telah dicampuri oleh ad-dukhan. Apa makna ad-dukhan? Asap. Nah, wal ma'na anna hadainil amrayni al-fadhi'aini yursalani 'alaykuma ya ma'syaral jinni wal ins wa yuhitani bikuma fala tantasiran la binasirin min anfusikum wa la bi ahadin yansurukum min dunillah. Nah, dan maknanya bahwa kedua perkara yang mengerikan tersebut, nah, luar biasa kalau kita tadaburi. Nah, ini keadaan yang mengerikan, ya. Hawa yang panas saja sudah bisa membakar, apalagi ini kondisi yang di sekelilingnya adalah jilatan-jilatan api. Ada yang murni, dan ada yang bercampur dengan ad-dukhan. Yang dikirim atas kalian, wahai sekalian jin dan manusia. Dan kedua perkara tersebut mengelilingi kalian. Tidak bisa keluar. Tidak bisa menyelamatkan diri. Fala tantasiran, dan kalian tidak akan mendapatkan pertolongan. Kalian tidak akan mendapatkan kemenangan. La binasiri min anfusikum, kalian tidak bisa menolong diri kalian sendiri dengan firar, dengan berlari, atau dengan cara yang lainnya, yang semisalnya. Wala bi ahadin yansurukum min dunillah, dan juga tidak ada seorang pun yang bisa menolong kalian dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang bisa menyelamatkan pada kengerian-kengerian yang detik-detik tersebut? Wahual amal, yang amalan seorang hamba. Nah, dengan keutamaan-keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba. Ada yang diberikan kemuliaan berupa ilmu, ada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kekuatannya, ada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hartanya, ada yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jahnya, dengan kehormatannya, kedudukannya, jabatannya. Maka itu adalah perkara-perkara yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari syuwadun min nar wa nuhas, api yang menyala-nyala, api yang siap menyambar dimanapun mereka berada. Nah, maka di sini butuhnya untuk kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma kana takhwifuhu li'ibadihi ni'matan minhu alaihim wa sawtan yasukuhum bihi ila a'lal matalib wa ashrafil mawahib imtanna alaihim faqal fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti hambanya sebagai ni'matan min, ini adalah nikmat yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti kita, memperingatkan kita semua dari kedahsyatan, kengerian neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat. Kita akan terus tersadar dalam bacaan Al-Quran kita melewati tentang bagaimana kejadian-kejadian hari kiamat. Nah, dalam durus yang kita lewati, ya, tersampaikan di situ peringatan-peringatan di dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah nikmat yang besar. Karena manusia cenderungnya ketika tidak diingatkan dia akan bablas. Dia akan terus merasa apa yang dia amalkan, apa yang dia perbuat adalah benar. Tidak merasa dirinya salah. Nah, ini adalah sifat manusia. Butuh diingatkan, butuh ditegur. Nah, ini adalah kenikmatan yang besar, teramat besar. Nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Demikian pula peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai sawtan. Mana sawtan? Mani arif, cambuk, cemeti. Kita dicambuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan itu benar. Syuwal min narin wa nuhas adalah perkara yang benar. Bukan sekedar cerita, nyata adanya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang yang membangkang, untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang musyrik, untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai cemeti. Ila a'lal matalibi wa ashrafil mawahibi, agar hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala bisa tergiring kepada a'lal matalib. Nah, perkara yang tertinggi yang mereka cari, apa itu? Jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang sedang kita perjuangkan dengan amalan-amalan kita, dengan sholat-sholat kita, dengan sadaqah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. dan amalan-amalan yang lainnya. Mereka semua berusaha untuk mendapatkan kesuksesan yang nyata, kesuksesan yang abadi, yakni jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa asyrafil mawahib. Demikian pula untuk mereka mendapatkan anugerah, ya, pemberian yang paling mulia, kenikmatan-kenikmatan di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Imtanna 'alaihim, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Di mana disebutkan dalam hadis qudsi, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Di mana kenikmatan di dalam surga itu tidak pernah terlihat oleh kedua mata, tidak pernah terdengar oleh kedua telinga, dan tidak pernah terbetik dalam kalbu seorang hamba. Kenikmatan yang luar biasa, yang sebenarnya tidak sebanding dengan amalan seorang hamba yang dilakukan oleh seorang hamba. Kenikmatan seorang hamba begitu kecil, namun Allah Subhanahu wa taala menyiapkan balasan yang luar biasa, berlipat-lipat ganda. Nah, kenikmatan apa yang kita bayangkan yang paling indah? Kenikmatan apa yang paling pernah kita lihat yang paling indah? Kenikmatan apa yang pernah kita dengar yang paling indah? Maka di jannah Allah Subhanahu wa taala jauh dan jauh lebih nikmat, jauh lebih indah dari apa yang telah disaksikan, apa yang telah dipikirkan oleh seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan perkara ini mengingatkan kepada kita bahwa itu adalah nikmat yang besar. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Rabbmu yang mana nikmat kalian berdua yang kalian dustakan? Nah, begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini diberikan segala-galanya, kemudahan, berbagai kemudahan, taisirat. Nah, itu semua adalah fasilitas-fasilitas agar digunakan seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, rezeki Allah Subhanahu wa taala begitu luas, ya. Kecukupan demi kecukupan dalam hal makan. Tidak ada di antara kita yang kelaparan. Tidak ada di antara kita yang kehausan. Tidak ada di antara kita yang menderita, betul-betul menderita. Ini adalah taisirat, kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, fasilitas-fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu mudah. Lingkungan yang mendukung untuk beribadah juga luar biasa. Nah, tinggal dimanfaatkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.